Berita Bisnis pada buku Think Like a Freak, salah satu babnya membahas tentang perkataan aku tidak tahu. Saya tidak tahu atau aku tidak tahu ini ternyata adalah kalimat paling umum yang paling jarang dipakai oleh orang dewasa. Ketika kita ditanyai sesuatu yang sedikit saja kita mengerti, maka kita bercerita sepanjang mungkin. Ternyata manusia itu menginginkan untuk terlihat cerdas, terlihat pandai, dan merasa nyaman bercerita. Sehingga malas atau malu terutama untuk mengatakan aku tidak tahu. Padahal menurut penulis Think Like a Freak, aku tidak tahu itu adalah landasan awal kita mau belajar, mau lebih tahu, mau melihat sudut pandang orang lain, dan mau secara sadar belajar lagi. Justru kita sebagai orang dewasa terlalu sering mengatakan saya tahu itu, ceritanya seperti ini, walaupun sebenarnya kita tidak tahu dengan benar. Maka untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih mempunyai semangat membelajar yang baik, kita perlu lebih sering mengakui dan mengatakan, aku tidak tahu. Saya sendiri sering sekali ketika berseminar ditanyain oleh orang pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang sering oleh pembicara lain dijawab dengan cara mengarang, mengawur, atau menebak-nebak. Saya lebih suka bilang, maaf pak, saya tidak tahu tentang hal itu. Karena ketidaktahuan memberikan kejujuran dan memberikan sudut pandang yang benar dari pihak lain, tidak merasa bahwa Anda telah mengarang, mengawur, apalagi kalau nasihat Anda sebenarnya salah, tetapi Anda tidak paham dan diikuti oleh orang yang akan lebih terjerumus karena kepura-puraan Anda akan hal itu. Saya tidak tahu. Coba kita pakai lebih sering dalam kehidupan bisnis kita. Saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses www.tanadisantoso.com untuk seminar kami yang akan datang atau untuk mengundang saya pada acara di perusahaan Anda. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda.